Ikhwan Ustaz, mana yang didahulukan antara azan atau buka puasa dahulu bagi muadzin sholat maghrib? Nah, diupayakan untuk membatalkan puasa terlebih dahulu. Ketika dia sudah bisa memastikan waktu sholat maghrib telah tiba, maka batalkan dengan sekedar memakan sebutir kurma misalnya, atau minum air putih, kemudian setelahnya mengumandangkan azan.